Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya bahwa generasi yang terbaik di tengah-tengah umat ini, generasi yang paling mulia di tengah-tengah umat Islam, adalah generasi yang di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi berikutnya dan generasi berikutnya. Merekalah para pejuang Islam. Merekalah yang telah menebarkan dakwah dan ilmu di berbagai penjuru bumi. Merekalah yang telah mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik mereka sendiri atau di hadapan orang lain. Mereka menjalankan Islam, baik mereka dalam kondisi lapang atau kondisi sempit. Di antara orang yang dipilih pada Allah Subhanahu wa taala, di antara seorang yang menjadi panutan umat adalah Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Apa yang dimaksud dengan tabi'in atau tabi'i? Tabi'i atau tabi'in adalah orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi, kemudian beriman dan mati di atas Islam. Jadi tabi'in itu tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi berjumpa dengan para sahabat, kemudian mereka beriman dan mati di atas Islam. Para tabi'in, mereka hidup di zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengar, mereka menyaksikan para sahabat mempraktikkan Islam, menjalankan Islam. Sehingga para tabi'in adalah orang-orang yang paling faham tentang Islam, faham tentang syariat ini setelah para sahabat radhiyallahu anhum. Anhum Anda jangan bertanya asal usul dari Muhammad bin Sirin. Tapi bagaimana Allah pilih beliau menjadi seorang panutan padahal beliau itu keturunan budak sahaya. Ayahnya itu seorang budak. Tapi beliau ini menjadi seorang ulama yang terkemuka. Itu adalah nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Rahmat Allah ketika Allah berikan, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Beliau berangkat dari keluarga yang bapaknya itu seorang budak sahaya. Namun status sosial yang rendah tidak menjadikan Muhammad bin Sirin berkecil hati. Barahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas dan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sebagaimana firman-Nya, yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah istimewakan orang yang Allah kehendaki dengan rahmat-Nya. Allah istimewakan, Allah khususkan orang yang Allah kehendaki dengan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Maula Anas Ibnu Malik. Anas bin Malik salah seorang sahabat Nabi. Berkata Abu Nu'aim Al-Asbahani rahimahullah menjelaskan tentang Imam Muhammad bin Sirin ini. Wa minhum dzul aqdir rasin wal wara'il matin al mut'im lil ikhwan waz zairin wa mu'adhimur rajal lil mudnibina wal muwahhidin. Abu Bakr Muhammad ibn Sirin kana da wara'in wa amanah wa hitatin wa siyanah kana bil laili baka'an naihan wa bin nahari saihan basaman yasumu yawman wa yuftiru yawman. Di antara wali-wali Allah, seorang yang memiliki akal yang sangat cerdas, seorang yang memiliki kehati-hatian, seorang yang suka memberi makan orang lain, suka memberi makan rekan-rekannya, suka memberi makan orang-orang yang berkunjung kepadanya, seorang yang mengagungkan atau seorang yang memberikan harapan kepada orang-orang yang berbuat dosa dan orang-orang yang mengesakan Allah, dia adalah Muhammad Abu Bakar Muhammad bin Sirin. Maksud dari ucapan ini, Abu Nu'aim Al-Asbahani ingin menjelaskan bahwa Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala seorang yang diberi oleh Allah akal, kecerdasan dan sikap kehati-hatian. Nanti akan kita sebutkan. Sikap warak kehati-hatian ini tidak hanya seorang hati-hati dari perkara yang haram, bahkan berhati-hati dari perkara yang sifatnya samar. Pernah dia membeli minyak sangat banyak sekali. Ternyata didapatkan salah satu dari jerigen minyaknya itu ada tikusnya. Beliau beranggapan bahwa ini tikus ya sudah ada dari tempat pemerasan pertama, berarti semuanya tercemar. Maka beliau pun karena kehati-hatiannya semua jerigennya ditumpahkan. Sehingga kerugian beliau sangat banyak waktu itu. Tapi demi kehati-hatian, beliau menuangkan seluruh jerigen yang berisi apa? Minyak tanah atau minyak, ya, karena beliau khawatir bahwa tikus tadi sudah ada dari awal, bukan hanya di satu jerigen ini, tapi dari tempat, ya, penampungan pertama. Ini menunjukkan kehati-hatian beliau. Sikap kehati-hatian ini terkadang menjadikan orang rela mengorbankan hartanya asalkan agamanya terjaga. Sikap kehati-hatian ini terkadang menjadikan seorang dia tidak mengambil haknya karena dia khawatir mendzalimi orang lain. Abu Bakar Muhammad bin Sirin suka memberi makan rekan-rekannya dan orang-orang yang berkunjung kepadanya. Seperti ini orang yang diberi oleh Allah ilmu yang mendalam. Mereka adalah contoh dalam segala hal. Mereka tidak hanya dermawan dengan ilmunya, namun dermawan pula dengan hartanya selagi mereka mampu. Orang yang seperti ini yang kita iri kepadanya. Orang yang diberi oleh Allah ilmu, kemudian dia ajarkan ilmu tersebut di waktu siang dan malam. Dan orang yang diberi oleh Allah harta yang melimpah, kemudian hartanya digunakan untuk kebaikan. Orang seperti ini kita boleh iri kepadanya. Iri yang dimaksud adalah kita kepengin. Jika kita diberi harta seperti dia, maka kita akan beramal seperti dia beramal. Ini iri yang dibolehkan dan iri yang baik. Artinya seorang diberharap kepada Allah agar diberi kenikmatan duniawiyah yang dengannya dia bisa beramal. Muhammad bin Sirin bukan ciri orang yang suka membuat pesimis orang yang berbuat salah. Tapi orang berbuat salah dibuatnya mereka bagaimana kembali kepada jalur yang hak, kemudian dibukakan di hadapannya harapan rahmat dari Allah SWT. Karena seperti apapun seorang terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan, manakala seorang dia insaf dan kembali pada jalur yang hak, maka Allah Ghafurur Rahim, Allah pengampun, Allah penyayang. Sehingga sangat keliru jika seorang melihat orang yang bergelimangan dengan dosa, kemudian dia menyikapinya dengan sikap yang menjadikan orang tadi berputus asa dari rahmat Allah. Jadikan orang yang bergelimangan dengan dosa agar dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kana da wara'in wa amanah wa hitadin wa siyanah. Muhammad bin Sirin seorang yang sangat hati-hati, sangat menjaga amanah dan menjaga diri. Tentunya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang alim itu beda dengan yang bukan alim. Ucapan, tingkah lakunya akan diperhatikan oleh orang. Baik dan buruknya akan dijadikan contoh. Ketika seorang alim kemudian dia tidak memperhatikan bahwa dia adalah disorot oleh masyarakat, ini menjadi musibah dan bencana. Ucapannya, tingkah lakunya, perbuatannya, orang menganggapnya ini sebuah kebenaran karena muncul dari seorang yang berilmu. Sehingga hendaklah seorang yang diberi oleh Allah kedudukan ilmu, dia betul-betul menjaga dirinya. Apalagi sampai tingkatan terjatuh kepada yang haram, perkara yang samar saja dia berusaha untuk menghindar agar manusia tidak terbawa kepada mencontoh yang tidak baik. Kana bil-laili baka'an na'ihan. Adalah Muhammad bin Sirin, kalau tiba di malam hari beliau banyak menangis. Meratapi nasib diri, menyesali dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan, menangisi terhadap kebaikan yang belum sempurna. Ini adalah orang yang baik, orang yang menangisi amalannya, bahwa dia belum sempurna dalam beramal. Menangisi terhadap dosa yang dia lakukan, khawatir jika dosa tadi menjadi sebab dia diazab oleh Allah. Wa bin nahari sayhan basaman. Kalau di malam hari beliau suka menangis meratapi dosa, meratapi nasib diri, sementara di siang hari beliau banyak puasa dan banyak tersenyumnya. Karena beliau ini terkenal dalam sejarah orang yang sering tertawa. Tapi ingat, tertawa yang tentu pertama ada sebab, kedua tertawa yang tidak berlebihan. Karena tertawa itu ada tiga macam. Tertawa yang seorang menampakkan giginya dan tidak mengeluarkan suaranya, itu namanya tersenyum. Yang kedua, tertawa yang seorang menampakkan giginya kemudian mengeluarkan suaranya hanya didengar oleh orang dekat, ini namanya tertawa. Kemudian tertawa dengan seorang menampakkan giginya, bahkan menampakkan apa? Ya, langit-langit dari mulutnya dengan suara yang didengar oleh orang jauh, ini namanya terbahak-bahak. Yang seperti ini dilarang. Terbahak-bahak dilarang. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidaklah tertawa kecuali tersenyum. Tidaklah tertawa kecuali tersenyum. Ini jenis tertawa yang memang ya disyariatkan, yaitu tersenyum. Yasumu yawman wa yuftiru yawman. Beliau ini sehari puasa, sehari tidak puasa. Ini puasa apa? Puasa Daud. Puasa Daud. Adapun keilmuan Muhammad bin Sirin rahimahullah, adalah Muhammad bin Sirin seorang yang mumpuni dalam bidang ilmu waris, ilmu faraid. Beliau mumpuni dalam peradilan dan ilmu hitung. Artinya ini diantara salah satu kelebihan ilmu dari Muhammad bin Sirin. Di samping beliau adalah pakar hadis, ya, seorang yang menghafal sekian banyak hadis, beliau juga seorang yang memiliki ya kecakapan, keahlian dalam bidang ilmu waris, ilmu peradilan dan ilmu hitung. Masyarul muslimin rahimakumullah, tadi sudah disebutkan bahwa Muhammad bin Sirin beliau sering tertawa, dan kadang beliau juga bercanda. Sebenarnya bercanda atau tertawa ini boleh atau tidak? Jawabannya dirinci. Kalau bercanda yang tidak ada kedustaan padanya, atau kalau candaan tersebut tidak melampaui batas, maka tidak mengapa. Rasulullah bercanda, para sahabat juga bercanda. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari hadis atau asar dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, bahwa dahulu para sahabat itu terkadang sering lempar-lemparan kulit semangka. Artinya lempar-lemparan itu bukan untuk menyakiti, tapi apa? Saling bersanda. Namun ketika mereka dituntut untuk serius, mereka adalah para lelaki yang siap untuk menjalankan tugas. Artinya mereka bukan orang yang selalu sepaneng, selalu apa? Tegang. Ya, melihat kondisi. Di satu yang apa namanya? Ya, canda itu bisa mencairkan suasana, canda itu baik. Tapi kalau canda yang sudah keterlaluan, ya, misalnya seorang canda melemparkan ular-ularan dari karet misalnya di kerumunan orang, orang tidak tahu kalau itu ya mainan, taunya ular betulan, menjadikan orang mungkin apa namanya deg-degan, ya kan, sebagian mungkin ya menjerit lari, ya bisa jadi jatuh. Ini candaan yang tidak benar yang seperti ini, ya. Harapun candaan yang itu untuk mencairkan suasana yang tadinya kaku, yang tadinya ya kurang renyah, ya kemudian bisa menjadi hangat pembicaraan, maka tidak mengapa canda yang seperti itu. Demikian pula tertawa. Tertawa kalau itu sifatnya tidak selalunya tertawa. Tertawa kalau ada sebab, itu pun tidak melampaui batas, tidak mengapa. Tapi kalau tertawa dijadikan sebagai ya, atau candaan yang mengakibatkan seorang itu menjadi tertawa terus-menerus, ya sepertinya dilarang. Rasulullah mengatakan, iyyakum madhahik fa inna dhahika tumitul qalba atau yumitul qalba. Hati-hati kalian dari banyak tertawa. Yang dilarang banyak tertawa, adapun tertawa silahkan. Karena ada sebab. Kenapa banyak tertawa menjadikan ya hati ini apa? Mati. Orang yang biasanya jadi pelawak dan semisalnya ini paling sulit untuk dinasehati. Hatinya itu sudah mati. Kaku. Kenapa? Ya. Mungkin dia beranggap saya menyenangkan orang lain. Ya, menyenangkan orang lain itu dengan kata-kata yang dusta, dengan ya hal-hal yang dusta yang sepertinya dia baik. Ya dilarang. Disebutkan oleh Mahdi Ibn Maimun, ra'aitu Muhammad Ibn Sirin yuhadditsu bi ahaditsin nas wa yunshidu syi'ra wa yadhhak hatta yamila fa idza ja'a bil hadits min al musnad kaliha wa taqabbada. Kata Mahdi bin Maimun, aku melihat Muhammad bin Sirin, beliau bercerita tentang ahaditsun nas, artinya tentang sejarah manusia, dan menyebutkan syair. Beliau juga tertawa, sampai kadang ketika tertawa beliau sampai miring tubuhnya, artinya ketawanya ya terkadang sampai keluar air matanya ketika beliau tertawa. Sebutkan dan melihat yang lain seperti itu. Namun kalau beliau membawakan hadis ya, membawakan hadis yang datangnya dari Nabi alaihi salatu wasalam, beliau pun pucat dan beliau pun apa namanya ya menampakkan sikap serius. Artinya seorang itu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak pas kalau kemudian hadis Nabi dijadikan sebagai apa? Candaan. Tidak benar juga kalau ayat-ayat kemudian dijadikan candaan. Ya. Kalau membaca hadis Nabi, membaca ayat ya sesuai dengan kebesaran ayat dan hadis tadi. Ya. Orang serius, orang apa betul-betul memuliakan. Jadi Muhammad bin Sirin bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini yang namanya bijak. Yang namanya bijak itu adalah wada'u syai fi mahali. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya bijak. Kalau seorang meletakkan sendal di kepala, itu bukan bijak. Kalau seorang ya menjadikan peci sebagai alas kaki, bukan bijak. Yang namanya bijak kata ulama adalah wada'u syai fi mahalihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, ini namanya bijak. Kadang keras juga bijak bisa. Kenapa? Ada orang ya, kalau ini tidak dikerasi ya, dia akan ya melakukannya tidak baik, dikerasi dia akan berhenti. Maka di sini bijaknya dengan dikerasi. Ingat, bayang namanya bijak adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berkata Yunus, kana ibn Sirin sahiba dahkin wa mizah. Adalah Muhammad bin Sirin seorang yang sering tertawa dan beliau ya sering bercanda. Ya. Artinya gini, apakah tidak menjatuhkan kewibawaan seorang alim kalau dia tertawa dan kalau dia apa? Bercanda. Kita katakan dirinci, tertawanya seperti apa? Kalau terbahak-bahak jelas ini menjatuhkan kewibawaan apa? Seorang alim, tertawa biasa. Ya. Bercanda pun seperti itu. Kalau candanya keterlaluan, kalau candanya itu dusta, candanya sampai melukai orang, jelas ini canda yang tidak benar. Tapi candaan yang itu ya untuk mencairkan suasana, candaan yang sifatnya ya agar mendatangkan suasana keakraban, candaan yang tidak ada kedustaan padanya, tidak mengapa yang seperti ini. Tidak mengapa. Ya. Berkata Mansur, kana Muhammad, yani Ibnu Sirin, yadhaku hatta tadma'ainahu. Wa kana al-Hasan yuhaddisuna wa yabki. Adalah Muhammad bin Sirin, beliau kadang tertawa sampai keluar air matanya. Namanya orang keluar air mata kan macam-macam, ada karena sakit, nahan sakit keluar air mata. Sedih keluar air mata. Senang pun bisa keluar air mata. Tertawa pun bisa sampai keluar apa? Air mata. Dan adalah Al-Hasan Al-Basri, beliau menyampaikan hadis kepada kami dan beliau ya menangis. Orang beda-beda. Orang beda-beda, selama tidak melanggar syariat silahkan. Contoh adalah Sufyan Ats-Tsauri. Kebiasaan beliau itu ya memakan makanan yang lezat. Ya. Ibaratnya daging-dagingan itu sudah apa namanya menjadi kebiasaan beliau. Beliau makanannya lezat-lezat. Imam Ahmad sebaliknya. Beliau itu cukup dengan roti yang keras dicelupkan di air dimakan sudah. Sufyan Ats-Tsauri tidak. Ya. Beliau ya, seringnya makan itu daging. Beliau mengatakan yang namanya kuda kalau tidak dikasih pakan yang apa? Bergizi, dia tidak akan bisa bekerja dengan apa? Ya baik. Orang punya kemampuan beda-beda. Ya kan? Orang kalau dibuat seperti Imam Ahmad semua juga enggak bisa. Orang mau disuruh seperti Sufyan Ats-Tsauri pun enggak bisa. Sesuai dengan apa? Kondisi, asalkan tidak menyelisih apa? Syariat. Sehingga jangan kemudian loh, kok Sufyan Ats-Tsauri seperti ini? Kok Imam Ahmad seperti ini? Enggak usah kamu kritik, enggak usah kamu bantah. Wong itu semua tidak menyelisih apa? Syariat. Yang dilarang itu kan kalau sikap berlebihan. Yang dilarang itu kan kalau ada makanan kemudian dia lapar enggak mau makan saya mati, ini baru dicela. Ada misalnya ada orang ya, dia tidak mau makan. Padahal makanan ada, kemudian dia mati karena apa? Kelaparan, padahal makanan ada. Dia berdosa. Ya. Karena seperti ini bunuh diri. Allah SWT mengatakan waqudu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Adapun ibadah beliau seperti yang tadi disebutkan, beliau seorang yang ya, berpuasa sehari berpuasa sehari berbuka. Beliau juga rajin membaca wirid-wirid, zikir-zikir yang diajar oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ini penting. Agar lisan kita itu basah bukan karena banyak makan, tapi basah karena banyak apa? Wirid. Selalu istilahnya dermimil. Ya karena ya wirid menyebutkan ya kebesaran Allah, tasbih, tahmid, takbir, istighfar. Disebutkan dalam atsar, la yazaru lisanuka radban bidzikrillah. Hendaknya senantiasa lisanmu basah karena apa? Zikrullah, karena berzikir, membaca wirid. Muhammad bin Sirin punya sekitar 7 wirid yang dia baca di malam hari. Kalau ada yang terlewat, misalnya belum sampai selesai sudah ternyata tertidur ya kan, beliau baca ketika di siang hari. Wirid-wirid itu penting, terutama wirid-wirid sebelum tidur. Orang tidur itu posisi orang lemah. Sementara makhluk jahat, apa itu jin, apa manusia, atau binatang jahat itu umumnya berkeliaran kapan? Malam hari. Ketika seorang membentengi diri dengan wirid-wirid tadi, Allah jaga. Allah jaga dari kejahatan makhluk yang jahat. Di antara wirid yang dibaca oleh orang yang akan tidur, ya membaca ayat kursi. Kemudian dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, sampai akhirnya. Kita baca. Jangan kita jadikan rumah untuk tempat merebahkan tubuh saja. Jangan kita jadikan rumah untuk apa? Meletakkan barang saja. Jadikan rumah mendapat bagian dari ibadah. Rumah mendapatkan bagian dari zikrullah, agar rumah tadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ayub dan Hisham, "Anna Ibn Sirin kana yasumu yawman wa yuftiru yawman." Baik. Beliau sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Dari Hisham Ibn Hasan berkata, menjelaskan bagaimana Muhammad bin Sirin sangat berbakti kepada ibunya, kepada orang tuanya. Haddatsani ba'du ahli Sirin qala ra'aitu ma ra'aitu Muhammad ibn Sirin yukallimu ummahu qattu illa wa huwa yatadarra'u. Berkata Hisham bin Hasan, telah bercerita kepadaku sebagian keluarga Sirin, aku tidak pernah melihat Muhammad bin Sirin mengajak bicara ibunya kecuali dia dengan merunduk. Kalau beliau ada di sisi ibunya tuh, beliau kayak orang sakit tuh, duduk seperti ini. Orang yang masuk ke situ, ini orang sakit atau apa? Padahal tidak seperti itu. Muhammad bin Sirin ingin memuliakan ibunya. Beliau ya, kalau memanggil ibunya dengan suara yang lembut. Beliau tidaklah mengajak ibunya kecuali dengan apa? Merunduk. Sebagai bentuk ya, menghormati terhadap ibunya. Ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ya, mengajak bicara orang tuanya dengan bahasa yang kasar, meminta dengan memaksa? Tentu sangat jauh dengan contoh apa yang dicontohkan oleh generasi awal umat ini. Beliau sangat hati-hati dari menjawab pertanyaan. Kalau beliau dimintai fatwa tentang halal dan haram, langsung berubah warna kulitnya. Seolah-olah ini bukan Muhammad bin Sirin. Kok bisa? Kok bisa berubah? Karena apa? Seorang ketika dia menjawab tentang halal dan haram, seolah-olah dia sedang mewakili Allah untuk menyebutkan ini halal, ini haram. Sehingga orang itu harus khawatir. Ya, jangan-jangan seorang mengatakan halal padahal Allah mengharamkan, atau seorang mengatakan haram padahal Allah menghalalkan. Ini yang ditakutkan. Ketahuilah masyarakat muslimin, kalau Anda melihat, mendengar ada seorang setiap ditanya sekian pertanyaan semuanya dijawab, ini orang gila yang seperti ini. Bagaimana gila? Nabi sendiri ditanya, ada yang Nabi tidak tahu, Nabi mengatakan, ya tidak tahu. Sahabat saja ditanya oleh Nabi, kemudian tidak tahu, sahabat mengatakan, Allahu a'lam. Jadi kalau ada orang ditanya dengan sekian banyak pertanyaan, semuanya dijawab, ini orang gila yang seperti ini. Maksudnya apa? Orang ini sebenarnya ada dari jawaban-jawaban tadi yang sifatnya ngawur. Namun karena dia, ya, tidak kepengin terlihat bodoh, ya supaya dia terlihat orang yang pintar, sehingga semua pertanyaan dijawab, ini orang gila seperti ini. Makanya dahulu sebagian salah mengatakan, ajra'ukum 'alal fudya, ajra'ukum 'alan nar. Orang yang paling berani berfatwa, orang yang paling berani masuk neraka. Hati-hati, ya. Para ulama yang mereka keilmuannya luas saja, mereka sangat hati-hati dia menjawab pertanyaan, karena ini sedang menghabarkan apa yang datangnya dari Allah, sehingga mereka khawatir kalau ternyata mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya, atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Pernah suatu saat Muhammad bin Sirin berbicara dengan seorang, waktu itu orang itu kulitnya hitam. Setelah itu pergi. Muhammad bin Sirin mengatakan, Ma ra'aitu rajul aswad, orang yang hitam tadi mana enggak, kok enggak kelihatan? Terus istighfar, astagfirullah, saya berarti telah ya menghibai orang tadi, ngerasani orang tadi. Kenapa kok dia harus menyebutkan orang yang kulitnya hitam? Ya, dia pun langsung istighfar dan ya mengakui bahwa ini dia bermasalah. Padahal orang tadi memang kulitnya hitam, tapi dia khawatir kalau ini bentuk apa? Ya, rasis. Ya, bentuk apa? Ucapan yang rasis. Ya, sehingga beliau pun istighfar, ya, meminta ampun kepada Allah. Beliau pernah diajak bicara oleh seorang, ya, waktu itu kulitnya hitam, kemudian pergi. Suatu saat dia bertanya, mana, kok saya enggak lihat orang yang kulitnya hitam itu? Dia pun langsung istighfar pada Allah. Khawatir dari ucapan ini bentuk rasis atau bentuk apa? Merendahkan orang karena warna kulitnya. Luar biasa kehati-hatian orang ini. Ya. Sementara ada orang sengaja ya membuli orang, sengaja dia menyakiti orang, bukannya dia kemudian tobat bahkan bangga. La haula wala quwata illa billah. Ya. Muhammad bin Sirin sempat dipenjara. Karena apa? Utang-utangnya yang banyak. Beliau ini saudagar ya minyak. Tapi beliau sempat bangkrut dan bahkan di penjara. Di antara sebabnya tadi, beliau membeli minyak yang banyak, ternyata salah satu jerigennya itu ada tikusnya. Maka beliau pun beranggapan, berarti ini dari tempat penampungannya semua apa tadinya ada tikusnya, maka dibuang semuanya. Padahal itu beliau beli 40.000 dinar atau dirham. Atau kalau diuangkan berapa ratus juta. Ya. Beliau pun akhirnya menanggung utang banyak, kemudian ada orang yang misalnya tidak suka, kemudian beliau di penjara. Beliau pun teringat, ya Allah, ini dosa saya. Dosa saya 30 tahun yang lalu saya pernah ngomong kepada orang yang bangkrut, saya mengatakan, ya muflis, hei orang yang pailit. Kemudian Allah balas saya setelah 30 tahun yang lalu, ya, setelah 30 tahun berikutnya saya menjadi orang yang bangkrut. Lihat, generasi awal umat ini dosanya sedikit, sehingga kalau musibah menimpa mereka, mereka ngerti dari dosa mana. Tapi kalau kita dosanya banyak, musibah menimpa kita dari dosa apa ya? Ya. Mereka itu dosanya sedikit. Sehingga kalau mereka terkena musibah, mereka koreksi diri. Ini dosa apa kira-kira yang saya lakukan? Mereka menemukan. Tapi kalau kita, entah seberapa dosa yang kita lakukan, ketika musibah menimpa kita, kita tidak tahu dari dosa mana. Ketika beliau di penjara, ada atau sipir dari penjara katakan, sudah, kamu kalau malam hari pulang saja, nanti kalau siang hari kamu datang. Ini dari sipir penjara, dari penjaganya sendiri. Kata Muhammad bin Sirin, tidak, saya tidak akan membantu ya untuk berbuat khianat kepada penguasa. Bayangkan, ini sipir penjara loh. Petugas penjara mengatakan, sudah kalau malam kamu pulang saja, kalau siang sudah kamu kesini lagi. Tapi Mas Bisirin tidak. Tidak ingin berkhianat ya kepada penguasa. Ya. Intinya Muhammad bin Sirin, beliau sempat ya bangkrut dan menanggung utang yang banyak. Ya. Dan beliau pun teringat masa lalunya yang pernah mengatakan ucapan yang tidak baik pada orang yang bangkrut. Ya, kemudian dia pun diuji oleh Allah dengan kebangkrutan. Seharusnya kalau orang melihat orang yang ditimpa musibah, dia menghibur, menjaga perasaannya, ya kan? Bukan kemudian malah ya membulinya atau kemudian mengeceknya. Tapi itu sudah terjadi dan Mat bin Sirin mengambil pelajaran berharga. Ya bahwa terkadang dosa kita lakukan, terkadang dihukumnya setelah sekian puluh tahun. Sehingga di sini ada pelajaran, orang jangan kemudian merasa aman. Ya. Jangan merasa aman, bisa jadi dosa yang dia sudah lupa 20 tahun yang lalu ternyata baru sekarang ini Allah balas. Sehingga banyak-banyaklah kita mohon ampun pada Allah atas dosa yang kita lakukan, baik yang kita masih ingat atau yang kita sudah lupakan. Dosa yang kita lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Dosa yang kita lakukan dengan terang-terangan ataupun dengan sembunyi. Ya, sembunyi. Sehingga masyiral muslimin rahimakumullah, seorang yang berbuat dosa tentu dia banyak merenungi agar dia kemudian ya tidak mengulang lagi. Insyaallah kita lanjutkan nanti ba'dal isya. Wallahu taala alamu suhab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.